Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wa ahadu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Sebelumnya kita berikan catatan tentang akidah Abu Hanifah bahwa al-a'mal tadkhulu fil iman, amal yang dilakukan oleh manusia tidak masuk dalam bagian dari iman. Yang akidah ini adalah akidah murji'atul fuqaha. Kemarin saya menyampaikan Abu Hanifah telah rujuk dan kembali kepada akidah Ahlussunnah, jumhur Ahlussunnah, dan yang benar tidak rujuk. Ini bahkan menjadi akidah Hanafiyah bahwa amal tidak masuk bagian dari iman. Terus sebagai tambahan catatan, ada 4 akidah yang bermasalah dari akidahnya Imam Abu Hanifah. Yang pertama tentang masalah al-qawlu bi khalqil Qur'an, mengatakan bahwasanya Qur'an makhluk. Abu Hanifah memiliki akidah ini dan beliau rujuk dari ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam At-Tahawi. Kemudian yang kedua, jawazul khuruj ala sultan al-ja'ir, bolehnya memberontak pemimpin yang zalim. Beliau juga rujuk dari akidah ini. Kemudian yang ketiga, al-qawlu bir-ra'yi muqaddam ala al-hadithil ahad, logika lebih didahulukan daripada hadis ahad. Dan ini masih bertahan. Karena itu ulama Hanafiyah sering disebut dengan sahibur ra'i. Kemudian yang keempat, al-irja', al-qawlu bil irja', bahwa amal tidak masuk bagian dari iman. Dan yang keempat ini masih dipegangi dan menjadi prinsip dalam mazhab Hanafiyah. Kemudian kemarin kita juga sudah menyebutkan beberapa tingkatan murji'ah, dari mulai murji'ah yang paling parah hingga murji'ah yang paling ringan. Selanjutnya kita akan melengkapi pembahasan tentang murji'ah yang dimiliki oleh sebagian ahli fikih atau sebagian ulama Ahlussunnah. Halaman 133 ya. Fahaula al-murji'ah itu, atau wa amma jamahiru ahli sunnah, sementara jumhur ahli sunnah yaitu al-a'immatu tsalatsah, imam yang 3, Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan jamahir dan hampir mayoritas ahli sunnah, mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Qaulul qalbi wa qaulul lisan wa amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawarih. Bahasanya iman adalah ucapan dan perbuatan, dan ucapan lahir batin, perbuatan juga lahir batin. Ucapan hati, ucapan bentuknya yang batin, ucapan hati. Kemudian qaulul lisan, ucapan yang lahir adalah ucapan lisan. Kemudian amal yang batin, amal hati, dan amal yang lahir adalah amal jawarih, amal anggota badan. Bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa semakin menguat dan bisa melemah. Dalilnya sangat banyak sekali, di antaranya firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Syahid yang kita jadikan dalil dalam ayat ini adalah kalimat zadadhum imana, iman mereka bertambah. Artinya imannya melebihi dari iman sebelumnya. Kemudian yang dimaksud alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman adalah ketika disebutkan nama Allah hatinya tersentuh, wajilat qulubuhum, hatinya tersentuh. Maknanya bukan kita mendengar lafaz Allah kemudian hati kita tersentuh. Kalau seperti ini maknanya, banyak sekali orang beriman yang melanggar. Kita berkali-kali mendengar nama Allah dan menyebabkan kita sendiri menyebut nama Allah, tapi hati kita biasa-biasa saja. Tidak kemudian muncul rasa takut atau tersentuh atau bingung atau resah atau cinta, biasa-biasa saja. Karena itu yang dimaksud dengan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang dimaksud dengan dzukirallahu, idza dzukirallahu, apabila disebutkan Allah, maknanya adalah idza dzukira hukmullah, idza dzukira hukmullah, apabila disebutkan hukum Allah. Orang yang beriman itu ketika dia melakukan kesalahan lalu dia diingatkan, bertakwalah kepada Allah, jangan lakukan perbuatan ini Allah larang, ini melanggar aturan Allah, wajilat qulubuhum, maka dia sadar. Kemudian dia meninggalkan apa yang dia lakukan. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepadanya ayat Allah, artinya dibacakan dalil, dia semakin mantap dengan apa yang diucapkan. Maka zadadhum iman. Bertambah, ini dilarang Pak, Allah Subhanahu wa taala melarang ini. Dalilnya ada sebuah hadis yang mengatakan demikian, riwayat Bukhari. Kemudian dia semakin yakin dengan apa yang dia baca, apa yang dia dengarkan. Zadadhum imana, maka bertambahlah imannya. Itulah ciri orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu waqafan bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu mengikuti aturan Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berhenti ketika di sana ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat terhadap sebagian dari apa, atau menginfakkan sebagian yang kami rezekikan untuk mereka. Ulaika humul mu'minun haqqan, itulah mukmin yang sejati. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan amal hati bagian dari iman, yaitu di kalimat wajilat qulubuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagian dari tambahan iman berupa penegakan salat, menunaikan zakat, infak, semuanya masuk bagian dari iman. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya iman bertambah adalah firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu terhadap keyakinannya. Dalam arti mereka tidak meragukan kebenaran apakah Allah itu betul-betul Tuhannya. Mereka juga tidak meragukan kebenaran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Wajahatu bi amwalihim anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Seringkali dalam ayat yang bercerita tentang masalah jihad, harta lebih didahulukan daripada jiwa. Karena harta lebih luas cakupannya daripada jiwa. Peserta jihad itu terbatas, tapi orang yang bisa nyumbang untuk jihad jauh lebih banyak, semuanya bisa. Dan ayat ini juga dalil bahwa yang lebih penting untuk diperhatikan dalam jihad adalah tentang masalah kemampuan, bukan sebatas jumlah pasukan. Jumlah pasukan yang besar namun tidak ada harta, tidak ada modal untuk berjihad, tidak bawa senjata, bunuh diri namanya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Allah juga berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap perselisihan di kalangan mereka, dan mereka tidak menjumpai adanya rasa berat dalam hati mereka terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Ada tiga syarat di mana orang bisa disebut mukmin dalam ayat ini, iman kepada Rasul SAW. Yang pertama, menjadikan beliau sebagai hakim. Yang kedua, adamul haraj, tidak merasa berat ketika menunjuk beliau sebagai hakim dan tidak merasa berat terhadap keputusan beliau. Dan yang ketiga, pasrah terhadap keputusan beliau, tidak bantah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang menunjukkan bahwasanya iman termasuk bagiannya adalah amal. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu ada 70 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain, bid'un wa sittuna syu'bah, ada 60 sekian cabang. Beliau menyebutkan angka 70 dan 60 di sini bukan pembatasan, namun untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian dari cabang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman sekian puluh cabang, 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Beliau menyebutkan yang paling tinggi dan yang paling rendah, dan beliau menyebutkan salah satu yang tengah, tapi kita tidak tahu di posisi mana. Dan tinggi rendah ini semuanya mencakup tiga hal amal perbuatan manusia. Yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, amal apa ini? Lisan. Yang paling rendah imatatul adza anit tariq, amal apa? Perbuatan. Dan salah satunya adalah al-haya, amal hati. Maka beliau sebutkan batas atas, batas bawah, dan salah satu anggota pertengahannya. Tapi beliau tidak merinci apa saja 63 atau 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Dan ada sebagian ulama yang berusaha memberikan rincian, menyebutkan apa saja yang menjadi cabang-cabang iman. Di antaranya adalah Al-Baihaqi. Beliau menulis buku judulnya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Beliau sebutkan amal-amal yang menjadi 70 sekian cabang tadi. Di sana ada sholat, ada zakat, ada puasa, amal-amal sholat yang lainnya dan seterusnya, yang itu bagian dari iman. Waqad tatabba' al-Baihaqi hadhihi asy'ab min al-kitab wa sunnah, dan Baihaqi meruntut atau mencari-cari cabang-cabang iman tadi dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wa awsalaha ila a'dal jam'i, dan beliau buat satu kumpulan sampai 79 cabang. Beliau tulis kitab khusus namanya Syu'abul Iman, yang semuanya berdasarkan dalil. Iman di sana ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yaitu qaul bil lisan. Yang paling rendah iman tatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini amal badan, dan salah satunya adalah al haya, rasa malu, yang ini bagian dari iman yang merupakan atau yang mewakili amal hati. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cabang-cabang itu yang paling tinggi dan yang paling rendah, kemudian salah satu cabang. Karena itu cabang iman sangat banyak. Salat bagian dari cabang iman, puasa juga cabang iman, zakat juga demikian, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Semua ini masuk dalam cabang iman. Sehingga ini hadis yang paling tegas untuk menunjukkan bahwa amal bagian dari iman. Kemudian dalam hadis yang lain, Ketika wafat Abdul Qais, tamu, wafat itu utusan ya. Utusan dari luar Madinah yang masuk ke kota Madinah untuk belajar Islam, namanya Wafdun. Ada tahun di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mendapatkan tamu dari luar, disebut dengan Amul Wufud. Tahun banyak tamu. Tahun berapa itu? 9 Hijriah. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu di antara alasan menunda haji wada adalah karena melayani banyaknya suku yang masuk Islam di tahun di Amul Wufu tahun 9 Hijriah. Kata waktu Bani Abdul Qais, kata utusan Abdul Qais, ya Rasulullah, inna hadzal hayya min Rabi'ah qad halat bainana wa baina kuffari mudar walasna nukhallisu ilaika illa fi syahril haram famurna bi syai'in na'khudhuhu anka wa nad'u ilaihi man wara'ana. Ya Rasulullah, sesungguhnya suku ini dari Bani Rabi'ah menghalangi kami dan kufar mudar bersama orang-orang kafir Bani Mudar Yahudi, dan kami tidak bisa menemui anda illa fi syahril haram, kecuali di bulan haram. Ada berapa bulan? 4 bulan. Dan itu konsensus seluruh masyarakat, selama bulan haram tidak boleh ada perang. Sehingga wafat Bani Abdul Qais ini baru bisa datang ke Madinah ketika bulan haram. Di luar bulan haram mereka enggak bisa, mereka enggak berani, karena nanti dihadang oleh orang kafir suku Mudar dan suku Rabi'ah. Karena itu perintahkanlah sesuatu kepada kami yang bisa kami pegangi dan bisa kami ajak orang lain di belakang kami, maksudnya orang-orang yang ada di kampung kami. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in. Aku perintahkan kalian untuk melakukan 4 hal dan aku larang kalian terhadap 4 hal. Yang pertama adalah al-imanu billah wa syahadatu an la ilaha illallah wa aqdayatahu hakada wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa an tu'tu khamsama ghanimtum. Yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah dan bersyahadat la ilaha illallah wa aqada yadahu hakada, dan beliau menggenggam tangannya seperti ini. Beliau berisyarat dengan satu akhirnya untuk menunjukkan bahasanya ini adalah satu kesatuan. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tu'adu khumus, seperlima, menunaikan seperlima maghanimtum dari harta rampasan perang. Hasil harta rampasan perang seperlima tidak boleh dinikmati oleh orang yang ikut perang. Disisihkan, diserahkan kepada Baitul Mal untuk Allah dan Rasulnya, artinya kepada Baitul Mal kaum muslimin. Wa anhaakum anit tuba wal hantam wan nakir wal muzaffat. Di sini enggak ada syarahnya. Wa qala Sulaiman wa Abu Nu'man an Hammad al-imanu billahi syahadatu an la ilaha illallah. Insyaallah pekan depan kita sebutkan. Sulaiman dan Abu Nu'man dari Hammad mengatakan al-imanu billah, inti iman kepada Allah adalah bersyahadat la ilaha illallah. Sahih dari Bukhari dan Muslim. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan iman bi hadzal hadis, dalam hadis ini, yaitu dengan amal. Beliau masukkan bagian dari iman kepada Allah berupa menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan membayarkan seperlima dari harta rampasan perang. Karena itu bagaimana mungkin kita katakan setelah hadis ini bahwasanya amal tidak masuk dalam iman? Kemudian kita berpindah pada akidah Khawarij dan Mu'tazilah. Kemarin akidah Ahlussunnah, iman itu bukan satu kesatuan, tapi sesuatu yang bisa dibagi. Syai'un yatajazza. Bukan benda pejal yang padat, tapi sesuatu yang bisa terbagi. Khawarij dan Mu'tazilah, akidahnya dalam masalah status iman sama, tapi pengurangan iman berbeda. Menurut Khawarij dan Mu'tazilah, mazhab mereka dalam iman sama dengan mazhab Ahlussunnah, tidak berbeda. Mereka mengatakan iman itu ucapan lisan, amal hati, dan amal perbuatan anggota badan. Tidak ada beda antara mereka dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan idza fa'ala al-insanul maksiyah, apabila orang melakukan maksiyah maka imannya kurang dan melemah. Nah, di sinilah bedanya dengan Khawarij. Kalau Khawarij, apabila ada orang yang melakukan dosa besar maka imannya berkurang, karena imannya satu kesatuan, kurang satu hilang semuanya, sehingga dia jadi kafir. Karena itu mereka punya prinsip iman hilang karena dosa besar. Karena iman bagi mereka adalah syai'un wahid, satu kesatuan. Apabila ada salah satu yang hilang, maka hilang semuanya. Dan apabila ada salah satu yang mengakar, maka utuh semuanya. Kemudian Al-Khawarij, mereka punya prinsip bahwa iman adalah ucapan, perbuatan, dan membenarkan. Namun mereka mengatakan jika ada orang yang melakukan dosa besar, semua imannya hilang. Mereka keluar dari iman dan masuk ke dalam kekufuran, sehingga mereka kekal di neraka. Sementara Mu'tazilah mengatakan bahwa imannya keluar namun tidak langsung masuk ke kekufuran, tidak langsung jadi kafir, tapi dia berada dalam kedudukan yang disebut dengan manzilatun bainal manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan, yang mereka sebut dengan fasik. Dia bukan mukmin dan bukan kafir. Namun kenapa kok dihukumi kekal di neraka? Karena Mu'tazilah itu punya prinsip apa? Tasdiqul wa'id. Allah harus membenarkan janjinya. Allah mengancam orang fasik masuk neraka, maka Allah harus membenarkan janjinya. Tidak boleh ingkar janji. Dalam arti tidak boleh ingkar ancaman menurut mereka. Sehingga akidah al-manzilah bainal manzilatain ini akidah tersendiri, sedangkan orang fasik kekal di neraka ini akidah tersendiri. Bagi mereka Mu'tazilah, orang mukmin yang berbuat dosa besar fasik tidak jadi kafir. Manzilah bainal manzilatain. Sudah? Sehingga dia tidak dihukum hak sebagai orang kafir. Beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij kafir, hukum murtad, bunuh, halal darahnya. Tapi kalau Mu'tazilah belum. Kalau ini bertobat, berpulang balik lagi. Tapi kalau ini dibawa sampai mati, maka akidah kedua yang nampani, akidah kedua yang menjadi prinsip, Allah harus membenarkan janji, Allah mengancam orang fasik masuk neraka kekal, sehingga dia harus kekal di neraka. Sebagaimana keyakinannya orang Khawarij. Dan ini adalah akidah yang sangat batil. Kemudian tentang Murji'atul Fuqaha, Abu Hanifah dan yang lainnya, ulama sepakat tidak ada satupun yang mengkafirkan Abu Hanifah dan yang lainnya gara-gara beda masalah iman, apakah perbuatan termasuk iman ataukah tidak. Menurut mereka iman hanya terdiri dari dua hal, iqrarul lisan wa tasdiqul qalbi. Iqrar di lisan dan pembenaran dalam hati. Mereka mengatakan amal tidak masuk bagian dari iman. Namun amal itu diperintahkan, dituntut. Karena itu bagi mereka kewajiban, statusnya kewajiban. Hal yang haram statusnya hal yang haram. Namun orang yang melakukan kewajiban atau meninggalkan yang haram tidak masuk bagian dari iman. Meskipun mereka meyakini itu diperintahkan. Artinya kalau dilanggar orang mendapatkan dosa. Tapi bagi mereka ini di luar iman. Demikian pula ketika orang meninggalkan yang haram, mereka mengatakan muslim, setiap muslim dituntut untuk melakukannya, untuk meninggalkan yang haram. Minum khamr, bermuamalah dengan riba, dan seterusnya. Namun semua tindakan ini tidak masuk bagian dari iman. Bahkan mereka mengatakan al-insan alaihi fi'lul wajibat. Manusia semuanya wajib melakukan yang harus melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Namun perbuatannya tidak masuk bagian dari iman. Ini berbeda dengan jumhur al-sunnah. Kalau jumhur al-sunnah mengatakan perintah itu wajib dan masuk bagian dari iman. Baik. Karena itulah kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa khilaf, perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan jumhur al-sunnah, sebenarnya hakikatnya khilaf suri. Khilaf suri itu perbedaan yang hanya istilah. Perbedaan yang hanya istilah, bukan perbedaan yang hakiki. Di sini dinyatakan innal khilafa baina murji'atil fuqaha wa baina al-jumhur khilafun lafzi. Khilaf antara fuqaha, murji'atul fuqaha, antara madhab Hanafiyah dengan jumhur ulama hanyalah khilaf lafzi, khilaf dalam masalah istilah. Kalau jumhur ulama menyebut kewajiban bagian dari iman, kalau madhab Hanafiyah kewajiban ya kewajiban, sama-sama harus dilakukan. Kalau dilanggar berdosa. Hanya saja yang ini mengatakan bagian dari iman, yang itu tidak mengatakan bagian dari iman. Tapi hakikatnya kan sama. Sama-sama kalau ditinggalkan orangnya berdosa. Itu yang dimaksud dengan khilaf lafzi, khilaf yang hanya masalah istilah. Karena dua kelompok ini, Hanafiyah maupun Ahlussunnah, semuanya sepakat kewajiban harus dikerjakan, dan mereka sepakat sesuatu yang haram wajib ditinggalkan. Dan mereka juga mengatakan bahwa orang yang mengerjakan kewajiban akan mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkan kewajiban akan mendapatkan dosa, sebagaimana juga berlaku dalam hal yang haram. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang masalah nama. Jumhur al-sunnah mengatakan ini bagian dari iman, sedangkan Hanafiyah mengatakan ini bukan bagian dari iman. Namun yang benar, walakinna tahqiq, namun yang benar, ini bukan perselisihan suri, ini bukan perselisihan istilah, tapi ini perselisihan hakiki. Karena ada konsekuensinya ya. Perselisihan itu kalau tidak ada konsekuensinya namanya khilaf suri. Tapi kalau ada konsekuensinya namanya khilaf hakiki. Contoh perselisihan yang suri tentang masalah sebenarnya tauhid itu dibagi dua atau dibagi tiga. Mau bagi dua, mau bagi tiga, gak ada masalah. Karena muaranya sama. Ibnu Qayyim menjelaskan tauhid ada dua. Tauhidut talabi dan tauhidul ilmi. Tauhid yang sifatnya apa yang harus dikerjakan oleh manusia, dan yang kedua tauhid yang sifatnya apa yang harus diyakini oleh manusia. Tauhid yang hanya pada dataran keyakinan, dan tauhid yang harus dipraktikkan dalam amal. Ini sama saja dengan pembagian jadi tiga, ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhidul ilmil khabari, tauhid yang sifatnya untuk diyakini, ini tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Sedangkan tauhidul amri talabi, tauhid yang bentuknya perintah yang harus dilakukan, adalah tauhid ilahiyah. Ada yang bagi dua, ada yang bagi tiga, dan tidak ada masalah dalam hal ini. karena hakikatnya sama. Sehingga tidak ada konsekuensi yang berbeda antara yang membagi dua maupun yang membagi tiga. Nah, beda dengan khilaf ini. Antara jumhur ulama dengan Abu Hanifah, di sana ada konsekuensinya. Yang pertama, konsekuensi yang pertama adalah tentang masalah penggunaan istilah. Jumhur Ahlussunnah, mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam istilah dan dalam makna, dalam hakikat. Mereka mengatakan bahwa amal atau perintah wajib dikerjakan, jika dilanggar nanti berdosa. Larangan wajib ditinggalkan, jika dilanggar berdosa. Ini secara makna. Dan mereka mengistilahkan ini juga bagian dari iman. Sedangkan Murji'atul Fuqaha, mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam makna, tapi berbeda dalam lafaz. Mereka mengakui perintah wajib dikerjakan, jika dilanggar, jika ditinggalkan berdosa. Larangan wajib ditinggalkan, jika dilanggar berdosa. Tapi secara lafaz ini bukan bagian dari iman. Ini perbedaan pertama antara Ahlussunnah dengan Murji'atul Fuqaha. Kemudian yang kedua, perbedaan antara Murji'atul Fuqaha dan Ahlussunnah ini membuka peluang untuk munculnya akidah Murji'ah al-Mahdhah, Murji'ah tulen. Seperti Murji'ah Jahmiyah yang mengatakan bahasanya iman itu mujarrad al-ma'rifah, semata orang kenal Allah maka dia mau mukmin. Sehingga ketika orang itu tidak masukkan amal bagian dari iman, meskipun amal itu wajib, maka bisa jadi ini dijadikan alasan oleh Murji'ah Jahmiyah. Kemudian yang ketiga, mazhab Hanafiyah, mazhab Murji'atul Fuqaha, ini membuka peluang bagi orang-orang fasik untuk mengatakan bahasanya ketika dia melakukan maksiat, dia berkeyakinan iman saya tidak ada bedanya dengan imannya Abu Bakar, dengan imannya Umar dan yang lainnya, atau tidak ada bedanya dengan iman para malaikat, karena iman itu satu kesatuan, apapun yang aku lakukan tidak mempengaruhi imanku karena perbuatanku bukan bagian dari iman. Memberi peluang orang-orang seperti ini untuk beralasan dengan masalah kesempurnaan iman. Kemudian yang keempat, dan ini yang penting ya, tentang masalah istisna dalam iman. Konsekuensi paling kentara ya, paling kelihatan, yang membedakan antara pendapat jumhur Ahlussunnah dengan Murji'atul Fuqaha adalah masalah al-istisna bil iman. Orang mengatakan saya mukmin insyaallah. Mengatakan sesuatu yang pasti dengan kalimat insyaallah boleh atau tidak? Pasti tapi pakai insyaallah boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau kita ditanya puasa Pak, insyaallah saya puasa. Sponsor saya insya Allah saya puasa, boleh atau tidak? Nanti kamu masih ragu kalau kamu puasa ya, beramal sambil meragukan amalnya sah atau tidak. Ya, insya Allah boleh diucapkan jika maksudnya adalah dalam rangka menghalangi diri agar tidak sombong, tidak ujub, untuk menghindari tazkiyatun nafs, mengunggul-unggulkan diri sendiri untuk menunjukkan kerendahan hati. Ini diperbolehkan. Karena itu tentang masalah ana mukmin insyaallah, antara Ahlussunnah dengan Murji'atul Fuqaha konsekuensinya berat. Jumhur Ahlussunnah mengatakan seorang muslim boleh mengatakan saya mukmin insyaallah. Sedangkan Murji'atul Fuqaha mengatakan tidak boleh seorang mengucapkan saya mukmin insya Allah, karena kalau orang mengucapkan semacam ini berarti dia masih meragukan imannya, padahal iman itu satu kesatuan, sifatnya at-tasdiq, membenarkan. Kalau dia masih ragu, berarti belum tasdiq. Padahal engkau sendiri tahu bahwasanya dirimu annaka musaddiq, engkau sedang mau membenarkan sesuatu. Sebagaimana engkau tahu bahwa dirimu mencintai Rasulullah SAW, membenci orang Yahudi dan seterusnya. Karena itu bagaimana mungkin orang mengatakan saya mukmin, insya Allah. Karena dia menyebut orang yang mengatakan saya mukmin, insya Allah, sebagai asyakakah, manusia rancetong, manusia yang masih ragu dengan imannya. Sehingga dengan prinsip yang salah semacam ini, mereka melarang orang mengucapkan saya mukmin, insya Allah. Bahkan konsekuensi dari hal ini sampai sebagian Hanafiyah mengkafirkan orang yang mengucapkan saya mukmin, insya Allah. Dan bahkan ada yang enggan untuk sholat di belakang mazhab yang lain selain Hanafiyah. Nah, dulu semacam ini difasilitasi oleh pemerintah, sehingga di Mekah itu ada 4 mihrab. Ini saking kepingernya dalam masalah mazhab, taklid wujudnya bisa seperti ini. Ada 4 mihrab di Ka'bah. Dan sholatnya bergantian. Sampai zaman Al-Malik Abdul Aziz, Bapak Saudi, dia dikenal sebagai Bapak Saudi. Ini dibersihkan semuanya. Dan hanya boleh satu imam. Kalau enggak mau, ya jangan sholat di sini. Mau boleh sholat di Masjidil Haram atau di luar masjid, di luar haram. Hanya boleh ada satu imam. Sampai seperti itu, karena orang-orang Hanafi yang tidak mau sholat di belakang selain mereka, di belakang orang yang mengucapkan ana mukmin insya Allah. Sedangkan madhab jumhurul fuqaha, jumhur al-sunnah, mereka memberikan rincian. Mengucapkan saya mukmin insya Allah itu diperbolehkan jika satu, ya, dibolehkan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, adalah bahasanya mereka meyakini iman itu muta'addid, iman itu bercabang dan cabangnya banyak. Sementara kita tidak boleh tazkiyatun nafs, kita tidak boleh mensucikan diri sendiri, memuji diri sendiri. Dan kita juga tidak boleh telah menegaskan atau tidak boleh menegaskan telah mengamalkan semua cabang iman. Karena itu di sini kita mengucapkan insya Allah, bukan karena ragu sebagai mukmin, ragu dengan iman, namun dalam rangka merendahkan hati, tidak ujub dengan iman yang dimiliki. Kemudian yang kedua, alasan boleh mengucapkan insya Allah adalah ketika orang mengucapkan saya mukmin insya Allah dengan maksud at-tabarruk bismillah, mengambil berkah dengan menyebutkan nama Allah, saya mukmin insya Allah. Dan insya Allah kita berharap mendapatkan berkah dengan mengucapkan namanya. Kemudian yang ketiga, dia boleh mengucapkan saya mukmin insya Allah jika maksudnya adalah karena dia tidak tahu hasil akhir hidupnya, apakah masih mukmin ataukah tidak. Sehingga dia mengucapkan saya mukmin insya Allah. Namun jika dia mengucapkan saya mukmin insya Allah karena asyak bi asli iman, ragu dengan prinsip iman, ragu dengan iman yang paling dasar. Saya itu ragu sebenarnya Islam itu yang paling benar ataukah ada agama lain yang benar. Saya itu masih ragu, gak yakin. Maka saya muslim insya Allah. Ini hukumnya haram ini. Maka dia belum beriman secara pasti karena masih ada unsur yang meragukan. Wallah. Ada empat kelompok tentang masalah iman. Yang pertama Murji'ah Jahmiyah yang mengatakan bahasa iman adalah mujaratul ma'rifah. Yang kedua Murji'ah Karamiyah yang mengatakan al-imanu an-nutku bil lisan. Yang penting orang mengucapkan saya mukmin. Yang ketiga atau konsekuensinya, konsekuensi dari pemahaman iman Jahmiyah berarti iblis mukmin karena iblis kenal. Yang kedua, konsekuensi dari pemahaman iman Karamiyah berarti orang munafik mukmin karena mereka mengucapkan syahadat. Yang ketiga, Murji'atul Asy'ariyah mereka mengatakan al-iman buat tasdiqul qalb. Tasdiqul qalbi, yang penting membenarkan. Kita meyakini kebenaran syariat Muhammad SAW, meyakini kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini kebenaran akidah tentang Allah. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya orang-orang kafir yang meyakini kebenaran dakwah Rasul, tapi mereka bangkang, mukmin. Fir'aun, mukmin. Orang-orang musyrikin Quraisy. Yang keempat, Murji'atul Fuqaha. Prinsipnya apa? Bahwa iman adalah tasdiqul qalbi wa iqrarul lisan. Dua ini saja. Iman adalah membenarkan secara hati dan ikrar secara lisan. Sehingga menurut prinsip iman Murji'atul Fuqaha, orang musyrikin mukmin atau tidak? Ya, tidak mukmin. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengucapkan secara lisan. Hatinya yakin tapi lisannya bantah. Karena sombong. Orang munafik mukmin atau tidak menurut Murji'atul Fuqaha? Kenapa? Karena orang mukmin, karena orang munafik tidak memiliki tasdiqul qalbi. Sehingga dengan batas Murji'atul Fuqaha, iman menurut Murji'atul Fuqaha ini bisa membatasi apakah orang mukmin ataukah tidak. Sudah bisa membatasi orang itu disebut mukmin ataukah tidak. Namun yang jadi masalah ketika mereka tidak memasukkan amal bagian dari iman. Wallah, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah apakah orang yang meninggalkan sholat kafir ataukah tidak. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.